بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqnal ilm ya rabbal alamin. Bismillah, kita akan melanjutkan kajian mustalal hadis. Ini adalah kajian ke-6 dari mustalal hadis. Kita akan membahas kali ini berbagai jenis hadis ahad berdasarkan derajatnya. Kita tadi sudah membahas apa nih? Apa? Kita sudah membahas kemarin membahas hadis ahad, namun dari sisi jalur periwayatannya terbagi menjadi 3, masyhur, aziz, dan gharib. Masyhur, aziz, dan gharib. Kali ini jenis hadis ahad berdasarkan derajatnya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sahih li dzatihi. Ini penting sekali ini. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi, dan dhaif. Jadi 4 yang makbul, 1 yang tidak makbul. Itu ada sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan li ghairihi, pertama sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan yang ketiga, yang terakhir adalah dhaif. Ya. Atau ringkasnya itu sahih, hasan, dhaif sebenarnya. Dan sahih terbagi menjadi 2, hasan terbagi menjadi 2, kemudian dhaif. Atau diringkas makbul atau ghair makbul gitu kan. Jadi ini makanya berbagai jenis hadis ahad berdasarkan derajat kemakbulannya atau tidak. Intinya itu dia makbul atau enggak. Kalau dia makbul, dia ada 4 pilihan. Imma dia mungkin sahih li dzatihi, imma dia sahih li ghairihi, imma dia hasan li dzatihi, imma dia hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi dan sahih li ghairihi itu mungkin aja adalah aslinya adalah hadis dhaif. Ya, yang kemudian jalurnya itu membanyak sehingga saling menguatkan satu sama lain. Nah, kalau misalnya yang dhaif, yaitu dhaif yang mungkin menyendiri atau dhaif yang parah sehingga tidak bisa terangkat derajatnya. Yang terpenting pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Baik, perhatikan baik-baik sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Itu pertama. Dan memiliki hafalan yang sempurna. Kedua. Hafalan sempurna. Kedua itu. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Jadi dalam hadis yang sahih li dzatihi, sanadnya itu masing-masing lalu bersambung, muttasil. Kemudian yang keempat, selamat dari syadz. Selamat dari syadz. Dan yang kelima adalah cacat. Selamat dari cacat yang berat. Itu 5 syarat. 5 syarat. 5 syarat hadis sahih li dzatihi. Ya. Atau hadis yang dimutlakan sahih. Sahih. Maksudnya sahih li dzatihi. Tapi kadang ada juga hadis sahih li ghairihi. Namun ketika antum menyebutkan hukum hadis tersebut sebenarnya sahih li ghairihi, maka antum harus menyebutkan sahih li ghairihi. Jangan sahih begitu saja. Karena takutnya nanti orang akan menyangka sahih ini berarti sahih li dzatihi. Padahal sahih li dzatihi itu beda dengan sahih li ghairihi. Kalau sahih li dzatihi memang zatnya secara asal dari awal sampai akhir sanad itu benar semua. Bagus. Ya. Baik. Keabsahan hadis atau contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah pasti memberinya pemahaman dalam perkara agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebut hadis sahih li dzatihi. Ini contoh, contoh disebut matanya doang, tapi sanadnya belum. Nah, sanad terhadap hadis ini adalah sanad yang sahih li dzatihi, yaitu apa? Yang telah telah menunaikan syarat-syarat sahih li dzatihi yang ada lima itu. Tadi yang pertama syaratnya apa? Para perawinya itu adil, yaitu thiqah. Dan tiap perawinya itu memiliki hafalan yang sempurna. Sempurna berarti hafalan yang mutqin, yang bagus sekali. Bukan hafalan standar. Kemudian, sanad tiapnya, rantainya itu bersambung semuanya. Tidak ada keterputusan. Ya kan? Kemudian, selamat dari syadz. Selamat dari syadz itu selamat. Maksudnya selamat dari pertentangan dengan hadis sahih lainnya. Selamat dari pertentangan dengan hadis sahih lainnya. Jadi selamat dari syadz itu bukan berarti belum bukan berarti hadis ini misalnya hadis ada kantor Anda menemukan hadis ini dihukumi sebagai hadis syadz. Ya. Ya. Ya, silakan, silakan. Silakan. Makasih banyak, Pak ya. Ya, jazakallahu khairan. Selamat dari syadz hadis syadz misalnya. Hadis syadz itu tidak berarti hadis itu dhaif secara sanad. Melainkan justru hadis syadz itu hadis yang makbul. Imma dia sahih, imma dia hasan. Hadis yang makbul. Sanadnya makbul. Tetapi kenapa dia didhaifkan? Karena secara matan didhaifkan. Karena dia bertentangan dengan hadis sahih atau hasan lainnya, hadis makbul lainnya. Itu nanti ada pembahasannya hadis syadz insyaallah taala ya. Itu selamat dari syadz dan juga selamat dari cacat yaitu illah. Cacat di sini artinya illah. Nah, masalah illah itu ada pembahasan sendiri dan masalah illah, illatul hadis atau illatul hadis itu adalah ilmu yang tertinggi dalam bidang hadis. Salah satu ilmu yang tertinggi paling sulit dan enggak semua ulama bisa menggapai ilmu tersebut atau memahami ilmu tersebut. Harus benar-benar mumaros dalam hadis. Benar-benar ya. Jadi enggak mudah ilmu itu tersebut. Jadi illah atau kecacatan yang berat. Ya. Kecacatan maksudnya kenapa disebut al-qadihah? Al-qadihah di sini artinya berat. Ya, al-qadihah artinya berat. Karena ada kecacatan hadis yang memang dia tidak menginfluence, tidak berpengaruh terhadap validitas sanad. Kadang ada kecacatan memang, tapi tidak berpengaruh sama sekali terhadap validitas sanad. Tetap dia valid sanadnya. Walaupun dihukumi ulama, oh ini ada kecacatan tersendiri. Misalnya ada perbedaan dengan ini. Ada sedikit perbedaan lah. Misalnya dalam riwayat ini disebutkan begini, dalam riwayat lain disebutkan begini, tapi tidak saling bertentangan. Pokoknya tidak ada kecacatan sama sekali. Nah, kecacatan juga termasuk diantaranya adalah misalnya dhaif. Dhaif. Dhaif ini, hafalannya misalnya dhaif. Tetapi kedhaifannya itu tidak parah misalnya. Hafalan ini kadang lupa gitu aja, kadang lupa. Dan setiap terawih pasti ada pernah lupa. Tapi ini dihukum ulama, oh dia bagus, jujur, namun dia kadang lupa sedikit. Ini cacat. Tapi cacat yang seperti ini tidak termasuk dalam definisi ini. Kenapa? Karena cacat yang seperti itu dhaifnya ringan, itu bisa diangkat hadisnya jika ada jalur lain yang menguatkannya meskipun sama-sama dhaif. Selama ringan dhaifnya ya. Selama ringan. Faham atau enggak di sini? Enggak paham. Alhamdulillah. Baik, jadi itu 5 syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat pertama, kedua dan ketiga itu berkaitan syarat pertama dan kedua berkaitan dengan perawi. Yang ketiga berkaitan dengan rantai sanad masing-masing. Yang keempat dan kelima berkaitan dengan sanadnya semuanya atau matannya, ya, ya. Jadi bukan dari segi perawinya, ya. Baik. Jadi tadi yang pertama syaratnya perawi adil. Kedua syaratnya apa? Kedua. Syarat kedua setelah itu hafalan perawinya itu sempurna, bukan hafalan yang hasan bagus, oke punya biasa aja gitu enggak. Tapi hafalannya harus benar-benar mutqin sempurna. Kemudian yang ketiga adalah sanadnya masing-masing bersambung. Kalau misalnya ada keterputusan namanya adalah munqati'. Namun kotia itu nanti ada ininya, ada jenjangnya dan ada nama-nama lain, ada anggotanya, mukotik, mu'dol, ya, mu'allak, ya. Kemudian munkotik juga termasuk, dan lain-lain. Insya Allah nanti ada. Dan yang keempat adalah, berkaitan dengan sanad kematian, selamat dari syadz, syadz, syudzudz. Nanti insya Allah akan ada pembahasan mudah-mudahan. Jadi ada hadis namanya hadis syadz, ada hadis mahfuz. Ada hadis namanya hadis syadz, ada hadis juga namanya hadis mahfuz. Itu saling bertentangan. Dua-duanya hadis syadz dan mahfuz itu dua-duanya hadis yang makbul secara sanad. Tetapi karena yang syadz ini bertentangan dengan yang mahfuz, maka yang syadz ini disebut syadz, syadz itu artinya aneh, menyendiri. Dan mahfuz itu artinya yang disimpan, di save, diambil, ya. Jadi dua hadis misal bertentangan. Ternyata yang lebih kuat adalah yang ini. Yang ini yang lemah ternyata. Karena ada suatu yang lemah gitu kan. Mungkin ini perawinya lebih banyak. Atau ini mutawatir. Kemudian ini ahad misalnya. Itu gunanya mutawatir dan ahad. Nah yang mutawatir ini berarti dia mahfuz. Diambil. Di save. Disimpan. Sedangkan yang ini syadz. Dia tidak diamalkan. Walaupun sahih. Walaupun sahih. Ya. Walaupun sahih. Jadi perlu diperhatikan itu adalah definisi atau definisi sekaligus mengandung syarat-syarat terhadap hadis sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi. Baik. Bisa udah hafal belum? Hah? Udah hafal belum? Soalnya udah. Tinggal semua hadis sahih li dzatihi aja yang belum ya. Semua hadis sahih li dzatihi mau di apa? Hah? Ya itu tadi hadis. Nanti yang dua halaman itu. Kalau mau mah bisa sebenarnya. Ya. Oke. Okay. Jadi tadi sudah dipelajari ya. Syarat-syaratnya. Nanti insya Allah ada pembahasan, ada penjelasan tentangnya insya Allah pada halaman sekian nanti ada. Kemudian, keabsahan atau validitas hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Yang pertama, hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui atas akan validitas hadis-hadisnya. Yaitu apabila penyusunnya termasuk orang yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensahihan hadis seperti Al-Bukhari dan Sahih dan Muslim. Kalau misalnya seorang awam mukallid seperti kita yang tidak tahu menahu tentang sanad, tidak tahu menahu tentang jarh wa ta'dil dan perawi sanad, ketika kita melihat oh hadis ini riwayat Bukhari, maka mau bagaimanapun kita harus apa? Tunduk, taklid. Bagaimana masa kita mau mengkritisi Imam Al-Bukhari? Hah? Gak mungkin kan? Walaupun ulama ada yang mengkritisi beberapa hadis sahih Bukhari, namun itu mereka dengan ilmu mereka. Kalau kita dengan apa kita mengkritisi? Ya kan? Dengan apa? Melainkan kita hanya bertaklid. Maka cukup misalnya, seseorang misal ada antum Mas Dimas. Antum meyakini bahwasanya hadis ini misalnya, dikritisi oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga Imam Ad-Darqutni. Hadis tersebut antum dhaifkan. Antum bertaklid pada Imam Al-Albani dan Ad-Darqutni. Kemudian anda kemudian menemukan hadis tersebut. Ya, Sahih Bukhari juga. Dan antum tahu itu hadis Sahih Bukhari. Namun antum menganggapnya lemah. Karena mengikuti ijtihad dari Ad-Darqutni dan juga Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang anda kemudian bertaklid. Benar-benar bertaklid pada Imam Bukhari dalam mensahihkan hadis yang antum dhaifkan itu. Maka bagaimana manhaj di sini? Ya udah khilaf. Antum sesuai dengan apa yang antum yakini dan pelajari. Anda sesuai dengan apa yang anda bertaklid padanya. Sama-sama mukallid. Ya enggak usah juga taklid-taklidan. Tapi boleh kalau sekali-sekali. Ya. Jadi antum ikuti apa yang antum pelajari. Anda ikuti apa yang anda taklidkan. Gitu. Enggak masalah. Itu enggak masalah. Ya. Baik. Kedua, itu yang pertama ya. Yang pertama, cara mengetahui validitas hadis kalau udah HR Bukhari, HR Muslim udah insya Allah. Nah, tapi masalahnya sekarang, yang menulis HR Bukhari dan HR Muslim itu yang perlu diteliti siapa yang nulis. Kalau orang yang sikoh, ya Alhamdulillah, insya Allah dia nggak berbohong akan Bukhari dan Muslim. Tapi kadang kan ada di antaranya beberapa orang oknum dari misalnya Aswaja misalnya mencantumkan sebuah hadis yang sebenarnya tidak terdapat dalam Bukhari. Kemudian disebut hadis riwayat Bukhari untuk melegalisir hadis tersebut, padahal hadis tersebut tidak ada di Bukhari atau bahkan hadis tersebut palsu atau dhaif. Iya. Bukan. Kalau misalnya dengan adalah mufrad harus antum ta'liq HR Bukhari dalam adalah mufrad atau HR Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir atau HR Bukhari dalam karena Imam Al-Bukhari tidak mengkriteriakan al-adab al-mufrad seperti dengan al-jami' sahih Bukhari itu enggak beda. Ya. Jadi enggak boleh antum memutlakan HR Bukhari yang ada di al-adab al-mufrad karena di al-adab al-mufrad ada hadis dhaifnya. Ya, ada hadis munqati' dhaifnya, lemah ada. Dan itu enggak masalah. Ya. Baik, itu ya. Jadi hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui ya kan keabsahannya. Maksudnya keabsahan kemutlakan validnya. Baik itu yang alif, yang satu. Yang kedua, keabsahan hadis tersebut ditegaskan oleh seorang imam. Imam di sini maksudnya imam secara uruf istilah al-hadis, bukan imam masjid. Ya. Keabsahan hadis tersebut ditegaskan oleh seorang imam ahli hadis, ya. Yang mana imam ahli hadis itu ucapannya dijadikan sandaran. Jadi imam yang mu'tamad. Imam yang mu'tamad berkompeten dan kredibel dalam urusan jarh wa ta'dil dan dalam urusan mensahihkan dan mendhaifkan sanad. Karena enggak semua ahli hadis itu kredibel dan punya daya atau teranggap mampu dalam mendhaifkan atau mensahihkan hadis, menilai timbangan suatu hadis. Enggak semuanya. Apalagi kita. Ya kan, apalagi kita. Kita hanya memilih. Maksudnya memilih di sini di antara ijtihad para ulama mana yang wallahu alam lebih baik, yang dengan lebih meyakinkan kita, gitu. Jadi metode kedua untuk mengetahui validitas hadis, metode kedua dan ditegaskan oleh seorang imam di antaranya mungkin Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Itu bisa, valid atau mu'tamad dalam dunia hadis, mu'tamad beliau rahimahullah taala. Atau Imam An-Nawawi mu'tamad. Kemudian ketika misalnya antum di hadis-hadis ini disahihkan oleh Abu Syuja', enggak mu'tamad. Kenapa? Beliau bukan ahli hadis, Abu Syuja'. Enggak, Ibnu Hazm juga ahli hadis. Termasuk ahli hadis. Iya, Ibnu Hazm termasuk ahli hadis dan beliau termasuk konsentrasinya di bidang hadis, punya konsentrasi di hadis juga. Jadi bukan di fikih. Cuma masalah akidah Ibnu Hazm itu ada muskilah. Bahkan muskilah akidahnya Ibnu Hazm terhadap asma wa sifat dikatakan oleh beberapa masyayikh itu lebih parah daripada Asy'ariyah. Asy'ari. Ada Ibnu Hazm yang di zaman Salaf, ada Ibnu Hazm Muhammad. Enggak tahu yang itu. Ibnu Hazm Al-Andalusi, ini Ibnu Hazm mazhab Zahiri. Beda lagi. Ya. Tapi itu Ibnu Hazm termasuk mu'tamad, tetapi banyak qaulnya yang juga tidak benar, maksudnya untuk hadis ada dikatakan oleh para ulama, wallahu a'lam. Tapi beliau ulama besar yang memang ada konsentrasi dalam bidang hadis ada, ya. Jadi orang imam yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensahihan hadis dan ia nih tidak dikenal sebagai orang yang terlalu toleran dalam mengabsahkan suatu hadis. Ini perhatikan baik-baik. Tidak dikenal, maksudnya tidak masyhur oleh khalayak ulama ahli hadis sebagai orang yang terlalu terbuka dan toleran dalam mengabsahkan, mensahihkan suatu hadis. Di sini ada muskilah sebenarnya. Karena kita temukan Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala termasuk ulama yang mutasahil dalam menjarah maupun mentakdil. Ya, Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala, pemilik kitab Sahih Ibnu Hibban. Ini muskilah. Tetapi perkataan beliau walaupun begitu, perkataan beliau tetap mu'tamad, itu masalahnya. tetap mu'tamad. Kenapa? Karena beliau jauh dekat, beliau ahli hadis di kalangan mutaqaddimin. Jadi orang-orang mutaqaddimin, selonggar-longgarnya mereka, mereka adalah ulama yang dipanut, dianut, yang benar-benar dicontohkan dengannya. Ulama misali. Gitu. Juga ada contoh lain. Enggak, Tirmidzi enggak. Tirmidzi beliau bagus. Bahkan kitab Jami' At-Tirmidzi, itu beliau beda dengan kitab-kitab hadis lainnya. Kitab Jami' At-Tirmidzi, seringkali beliau menilai hadis yang beliau riwayatkan, bahkan kadang mendhaifkan sendiri, atau kadang meragukannya sendiri kesahihannya, dan menyebutkan illah hadis-hadisnya. Jadi Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi itu kitab hadis, namun sebagai kitab yang benar-benar dalam jarah wa ta'adil dan sebagainya. Jadi mempelajarinya itu bisa lebih sulit dibandingkan kitab sunan lainnya. Ya. Jami' At-Tirmidzi. Ya, Imam Sunan At-Tirmidzi ya. Ya, kemudian juga ada misalnya Imam Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Wafat 400 sebelum 450 Hijriah. Gurunya Imam Al-Baihaqi. Beliau ini termasuk juga yang mutasahil dan berbunuh-bunuh dan terlalu toleran dalam mensahihkan berbagai hadis yang dhaif, bahkan dhaif dan bahkan maudhu sekalipun. Makanya dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain, beliau yang tadinya berkehendak untuk menambahkan apa yang kurang dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, justru memasukkan beberapa hadis yang enggak benar. Enggak sahih, enggak valid. Tapi menurut ijtihad beliau itu valid. Dan makanya ulama mengatakan penilaian Imam Al-Hakim terhadap hadis itu penilaian yang tidak begitu layak diikuti. Masih bagusnya Imam Al-Baihaqi muridnya. Masih bagus muridnya. Nah, jadi kan kitab sahih ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Sahih Ibnu Hibban. Dari tiga sahih itu, yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian Mustadrak ala Sahihainya Imam Al-Hakim, yang paling penting dari ketiganya Ibnu Khuzaimah. Kemudian Ibnu Hibban. Nah, kemudian urutan yang terakhir setelah dua itu adalah Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala jami'an ya. Baik. Jadi kalau misalnya sahahahu Al-Hakim, itu kadang para ulama ahli hadis belum begitu percaya. Perlu dicek lagi. Tapi kan kitab Al-Mustadrak As-Sahihain itu ditalkhis oleh Imam Az-Zahabi dan juga ditimbang nilai-nilai hadisnya. Ditalkhis, diringkas oleh Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi kemudian, kalau Az-Zahabi mendiamkan, itu para ulama mengatakan, oh berarti Imam Az-Zahabi menyetujui penilaian Al-Hakim. Karena bagi Imam Al-Hakim, semua hadis dalam Al-Mustadrak itu sahih. Ya kan? Ya, namanya Mustadrak al-Sahihain, semua yang ada di dalamnya itu bagi pemirsa pasti sahih. Tapi kemudian Imam Az-Zahabi mengkritisi beberapa hadis, mendhaifkan dan semacamnya. Nah, penyeleksian Imam Az-Zahabi terhadap Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim itu pun masih ada yang perlu dibenarkan lagi. Ya, artinya masih ada hadis-hadis dhaif yang diamini oleh Imam Az-Zahabi. Maksudnya dianggap sahih. Jadi Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya menganggap hadis dhaif ini sahih. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menganggapnya sahih, mengamini yang mendiamkannya itu. Makanya setelah itu ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian yang lain-lainnya, mereka kemudian mengkritisi. Oh ini enggak benar gitu kan. Ya. Kemudian yang ketiga, keabsahan hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Yang ketiga, setelah yang pertama tadi, kita bertaklid benar-benar pada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kemudian kita, atau dengan cara kita melihat kepada perkataan-perkataan para imam yang mu'tamad perkataannya tentang pensahihan hadis. Yang ketiga, kita, nah ini baru, ini bukan kita sebenarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa meneliti para perawi hadis tersebut. Sofinya. Meneliti para perawi hadis tersebut. Masya Allah. Gimana caranya? caranya antum harus punya kitab lebih dari beragam rak. Caranya gitu. Dan itu ulama hadis pada zaman dulu, kan kalau di zaman mutaqaddimin mereka mengandalkan hafalan. Kalau di zaman mutaakhirin mereka mengandalkan catatan dan tulisan buku-buku banyak. Jadi para ulama ahli hadis di zaman mutaakhirin itu enggak mungkin ulama hadis ketika itu punya kitab cuma tafsir Qurtubi doang. Enggak mungkin. Apalagi jilid dua-dua doang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu aneh itu. Udah gitu enggak original lagi. Ya itu enggak mungkin. Nah kalau ulama zaman mutaakhirin bukunya bujubel. Ya. Dan mereka sering menghafalkan juga. Nah, meneliti para perawi hadis itu antum harus berarti membuka kitab-kitab jarh wa ta'dil, kitab-kitab tarajum, dan kitab-kitab hadis. Bukan kitab-kitab hadis semua yang antum benar-benar membukanya. Kemudian kitab-kitab tarajum yaitu kitab-kitab biografi seperti Ziyar Alam Nubala, seperti Al-Bidayah wa Nihayah bisa juga. Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir mutaakhirin. Seperti juga kitab-kitab tarajum. Kitab-kitab tentang orang-orang yang dhaif, orang-orang yang menelurkan hadis-hadis maudhu dan lain-lain. Al-Mawdu'at dan banyak sekali. Ya. Makanya misalnya yang kita belajar Sahih Al-Bukhari ini, itu misalnya kita tadi membahas Yahya bin Abdullah bin Al-Bukair, bin Bukair. Itu satu orang itu aja, antum bisa menelaah banyak sekali kita. Atau contoh lain misal, di sini tadi, nih misal, ini Al-Lais ya, coba anak-anak kemarin ngeprint Al-Lais, ngeprint dari kitab At-Tarikh Al-Islam, Tarikh Islam karya Imam Az-Zahabi. Itu Tarikh Islam itu seperti Siyar Alam Nubala. Tarikh Al-Islam itu puluhan jilid juga, Siyar Alam Nubala juga puluhan jilid, tapi kitabnya berbeda. Kitabnya beda. Ya. Nah, itu sejarah itu. Dan itu makanan ahli hadis. Jadi orang yang misalnya dia senang dengan ilmu hadis, namun tidak bisa mengunyah kitab seperti itu belum ada apa-apanya. Itu klien semata. Dan mengunyah kitab-kitab semacam Sir Alam Nubala itu enggak seperti yang antum bayangkan seperti melahap kitab Mata Nabi Suja. Enggak. Banyak istilah-istilah yang Masya Allah. Cerita-ceritanya dan semacamnya itu gharib. Ya. Nah seperti misalnya Al-Lais bin Sa'id. Din saat ini aja Al-Lais. Di sini ini footnote. Ini isinya rujukan kitab-kitab biografi terhadap Lais bin Sa'id doang. Kecil-kecil banget. Ini kalau dihitung ada 1 2 3 ada kitab Tobaqot Kubra karya Ibnu Sa'ad, At-Tarikh Ibnu Ma'in, kemudian Ma'rifatur Rijal, kemudian Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal 4, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tarikh As-Saghir, Tobaqot Khalifah, Tarikh Khalifah, Al-Kuna wal Asma, ini baru sampai paragraf ini. Itu sudah 8 kitab di sini. Dirujuk nomor-nomor halamannya. Itu baru satu. Dan Anda baru kuat apa? Untuk yang Al-Lais bin Sa'ad, itu Anda baru kuat membaca At-Tarikh Al-Islam. Ini khusus Lais bin Sa'ad ini sekitar dari halaman 302 sampai halaman 315, berapa itu? Sekitar 13 halaman khusus Al-Lais bin Sa'ad itu baru satu kitab. Juga ana pakai kitab At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih karya Ibnu Mulaqin, gurunya Ibnu Hajar. Itu ada juga biografi Al-Lais. Ini syarah satu hadis yang kita pelajari yang hadis ketiga ini. Syarahnya segini. Syarahnya aja. Dan ini belum cukup sebenarnya. Masih ada Fathul Bari belum. Belum ada Qori dan lain-lain. Jadi meneliti para perawi hadis satu persatu diteliti. Satu persatu diteliti. Yahya bin Bukair keadaannya seperti apa? Meriwayatkan dari siapa? Dan kemudian kepada siapa dia meriwayatkan? Apakah pernah bertemu dengan Al-Lais? Apakah ada riwayat dari ulama bahwa nas bahwasanya Yahya bin Bukair bertemu dengan Al-Lais misal? Berapa lama dia bertemu? Apakah benar dia mendengar hadis ini di Mesir atau di Madinah? Ya, dan semacam. Ya. Semua itu diperhatikan benar-benar. Jadi meneliti para perawi hadis tersebut. Kemudian apa kata para ulama tentang Yahya bin Bukair? Gitu. Nah ada kan tadi kan Imam An-Nasa'i mengatakan dhaif. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dia juga tidak dijadikan hujjah. Itu khilafiyah macam itu tuh ada banyak. Semacam itu. Jadi menimbang satu perawi aja bisa satu hari mungkin. Satu perawi doang. keterputusan atau ketersambungan sanadnya dengan gurunya misalnya, atau gimana keadaan dia, apakah dia seorang yang sikoh atau bukan, itu juga akan dipermasalahkan. Nah, meneliti para perawi hadis tersebut dan metode periwayatan mereka terhadap hadis tersebut. Misal dengan na'an misalnya. Apakah dia mudallis? Apakah dia menyembunyikan sesuatu di balik antara dirinya dengan syekhnya? Apakah dia memang pertama bertemu? Itu metodenya gimana? Bahkan akhbaruna haddatsana anba'ana atau akhbaruni haddatsini anba'ani dan juga an, itu masing-masing sebagian ulama mengklasifikasikannya ada masing-masing makna tersendiri. Jadi jangan kira ketika antum membuka Sahih Al-Bukhari, antum menemukan sanadnya itu paling cuman gitu. Itu enggak, itu mempelajari itu bisa lebih banyak atau lebih lama dibandingkan mempelajari matannya. Matan itu kadang gampang, matan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadi, atau tadi matan man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, atau matan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tapi ketika antum melihat sanadnya banyak nanti. Ya kan? Iya. Gitu kan? Apabila syarat-syarat keabsahan hadis telah terpenuhi, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang sahih atau hadis yang makbul, hadis yang makbul. Ya, sudah? Sudah puas dengan mustalah hadis? Hah? Senyum-senyum aja antum, masya Allah. Hah? Sudah puas dengan mustalah hadis? Baik, habis ini insya Allah antum boleh makan lagi. Kita tutup dulu kajian mustalah hadis ini dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah pada beberapa menit lagi, 5 menit lagi insyaallah kita lanjutkan dengan tafsir Al-Qurtubi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ngerasa. Oh, masyaallah, masih.